Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa ba'd. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Perkara yang perlu kita ketahui, melanjutkan apa yang tadi disebutkan dalam khutbah Jumat, bahwa apapun bentuknya yang kita berikan kepada saudara kita, apapun yang kita lebih mendahulukan saudara kita dari kebaikan, maka kunci yang paling awal dan paling pertama adalah ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Keikhlasan kepada Allah jalla wa'az dalam segala ibadah kita, dalam segala amalan baik kita, itu bukan hanya sekedar dia merupakan syarat diterimanya ibadah di sisi Allah, itu pasti. Karena ibadah kepada Allah itu ada dua persyaratan mutlak. Ibadah kita kepada Allah itu ada dua persyaratan mutlak yang tidak boleh salah satunya ditinggalkan atau kedua-duanya. Salah satu ditinggalkan atau kedua-duanya pasti tidak diterima oleh Allah. Amalan tersebut pasti, enggak mungkin enggak. Makanya kata Allah dalam Al-Qur'an, "Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala." Dialah Allah jalla wa 'az yang menciptakan kematian dan kehidupan. Hanya Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan, hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Tujuannya apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Paling baik amalannya itu adalah paling ikhlas karena Allah dan sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu syaratnya. Makanya kata Fudail bin Iyad rahimahullah, ahsanu amala akhlasuhu wa aswabuhu. Akhlasuhu lillahi jalla wa az, mukhlishan lillah. Aswabuhu ala wifki sunnah. Ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala murni. Aswabuhu sawab itu sesuai dengan sunnah. Ini yang harus terus kita didik diri kita agar amalan kita, ibadah kita kepada Allah itu di atas dua syarat ini. Nah, ketika dia beramal ikhlas karena Allah tapi tidak sesuai dengan tuntunan Rasul, maka ditolak. Enggak terima di sisi Allah. Demikian kata Rasulullah dalam hadis yang sahih, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa yang beramal suatu amalan yang tidak ada bimbingan contoh dari kami, kata Rasulullah, "fa huwa raddun." Amalan tersebut tertolak, dari hadis Aisyah radhiyallahu anha. Di dalam riwayat lain dalam Sahih Muslim, tadi riwayat Imam Bukhari, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa raddun." Barang siapa yang mengadakan amalan yang tidak ada contoh dari kami, dari Rasul, tertolak. Enggak sampai kepada Allah, dikembalikan kepada pelakunya. Mardudun ala sahibih. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Seperti itu juga ketika amalan itu sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namun tidak ikhlas, karena Allah juga tidak Allah terima. Allah tidak menerima amalan yang tidak ikhlas karena Allah. Rasul katakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan itu bergantung niatnya, dan seseorang mendapat apa yang dia niatkan. Nah, dia mendapat apa yang dia niatkan, yang didapati apa? Yang dia niatkan ketika dia ikhlas karena Allah, ya dapat. Ketika enggak dapat. Setiap orang itu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dari sini maka kita mendapatkan bimbingan di ayat tadi yang disebutkan di khutbah Jumat. Walladzina tabawwa'u ad-dara wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajah mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Nah, mereka para sahabat Ansor yang menempati Madinah yang mereka telah beriman, cinta kepada sahabatnya, saudaranya yang hijrah ke Madinah dari Makkah, dari kalangan sahabat muhajirin. Dan apa yang mereka berikan itu kepada sahabat muhajirin tidak ada rasa berat, tidak ada keinginan lain atau tendensi lain, tidak ada, murni karena Allah yang mereka berikan. Nah, dan mereka lebih mengedepankan saudaranya ketimbang diri mereka sendiri, walau mereka pun sekalipun butuh padahal. Maka barang siapa yang diselamatkan oleh Allah dari kekikiran, merekalah orang-orang yang beruntung. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sekarang sedekah, pemberian yang disedekahkan oleh seorang muslim kepada orang lain maupun fisabilillah, itu keutamaannya pasti. Pahalanya pasti. Asalkan apa? Ikhlas tadi. Dan benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Dan secara nas dalam hadis yang sahih Rasul sebutkan mana qasat shadaqatun min mal. Harta yang disedekahkan itu tidak berkurang. Itu pasti juga. Nah, ini harus diyakini. Kebenarannya harus diyakini. Termasuk makna dari syahadah anna Muhammadar Rasulullah adalah meyakini, membenarkan semua yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Di antara makna syahadah, persaksian kita anna Muhammad Rasulullah adalah membenarkan semua yang datang dari beliau yang sahih. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan lis sadaqati itu ta'thirun ajib, kata beliau. Orang yang bersedekah itu memiliki ta'thirun ajib, memiliki dampak yang positif, yang menakjubkan. Nah, apa itu tadfa'ul bala? Di antaranya kata beliau, bisa menolak bala. Itu di antaranya faedah. Faedah apa? Faedah sedekah. Naam. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Memang secara karakter manusia itu kata Allah, innal insana lihubbil khairi lasyadid. Innal insana lihubbil khairi lasyadidun. Sungguh manusia ini cinta kepada al-khair. Al-khair itu al-mal, harta. Itu sangat. Karakter manusia itu cinta kepada harta itu karakter. Sangat cinta kepada harta. Itu sesuatu yang maklum. Tetapi dengan kecintaan itu bukan berarti disimpan, diambil sendiri, dimakan sendiri, tanpa menoleh ke yang lainnya, orang miskin, anak yatim, atau yang membutuhkan siapa, atau fisabilillah, bukan seperti itu. Nah, walladzina yakmizuna adz-dzahaba wal fiddah wa lam yunfiqu fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Kata Allah, orang-orang yang menyimpan emas dan peraknya enggak mau diinfakkan, enggak mau dizakati, enggak mau disedekahkan. Emas yang disimpan dan perak itu disimpan enggak diinfakkan di jalan Allah, fabashshirhum bi'adzabin alim. Beri kabar gembira dengan azab yang pedih. Nah, ketika turun ayat itu, sahabat pada berbincang-bincang di antara mereka, saling bertanya di kalangan mereka, ayul mal khair fanattakhiduhu. Kira-kira harta apa ya yang bisa kita simpan, yang nanti bisa panen di akhirat, yang bisa simpan itu yang baik, apa kira-kira? Nah, ini di antara sahabat bincang-bincang itu. Kemudian Rasul menjawab, langsung dijawab oleh Rasulullah. Nah, kata Rasulullah, harta yang hendaknya engkau simpan, yang bisa kau panen nanti di akhirat kelak, adalah lisanun zakir wa qalbun syakir wa zaujatu mu'minatun wa fi riwayatin salihatun allati tu'inu ala imanihi. Ini imani zauj. Kata Rasulullah, harta yang hendak engkau simpan yang akan menjadi panenan kelak di akhirat adalah lisan yang selalu zikir kepada Allah, qalbu yang selalu bersyukur kepada Allah, coba, dan istri yang mukminah, istri yang solihah, yang selalu mendukung dan membantu agar iman suaminya naik, bukan malah gembosi dan menghalang-halangi suaminya untuk cari ilmu, untuk ibadah kepada Allah, untuk sedekah, untuk infak, bukan itu. Itu yang akan bermanfaat ketika disimpan. Lisan yang selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Zikir kepada Allah ini memiliki sekian faedah besar. Demikian pula ketika kalbu seorang itu syukur kepada Allah juga seperti itu. Nah, tidak ada nikmat yang Allah berikan kepada dia kecuali betul-betul nikmat itu dialokasikan, diperuntukkan untuk taat kepada Allah. Itu namanya syakir. Itu namanya orang yang bersyukur. Ketika semua nikmat yang Allah berikan kepadanya diperuntukkan untuk taat kepada Allah, itu namanya syakir. Ya, ketika diberi harta oleh Allah, rizki, diperuntukkan untuk taat kepada Allah, kan begitu. Apa sih? Ya, termasuk nafkah untuk dirinya, untuk anak istrinya, dan fisabilillah. Bangun masjid, ta'awun dalam dakwah dan tarbiyah, semua yang fisabilillah. Masuk ke situ orang-orang yang membutuhkan, memerlukan bantuan kita, apalagi yang kelaparan, fakir miskin, ke situ larinya harta itu. Ketika diberi nikmat oleh Allah, sehat juga demikian, bagian dari nikmat. Ketika sehat itu diperuntukkan untuk taat kepada Allah. Ingat, taat kepada Allah banyak macamnya. Salat berjamaah, ke masjid, kemudian taklim, dan yang lainnya dari hal-hal yang baik yang berupa taat kepada Allah, itu bagian dari taat kepada Allah. Mensyukuri dia sehat tersebut, dibuat itu termasuk mencari nafkah, mencari ma'isyah, akan bernilai ibadah kepada Allah ketika dia niatnya ikhlas karena Allah untuk menafkahi keluarga. Dan Rasulullah katakan, luqmatun anfaqtaha li ahlik khairum minad dunya wa ma fiha. Satu suapan yang kau nafkahkan ke keluargamu itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Jadi bukan hanya sekedar untuk orang lain, untuk anak istri itu bernilai pahala. Bernilai pahala. Makanya kita diperintah untuk berinfak fisabilillah, dan dilarang untuk tusrifu wala tusrifu, kata Allah. Nah, jangan berlebih-lebihan. Apa sih berlebih-lebihan itu? Bukan jangan banyak-banyakan, bukan. Berlebih-lebihan itu adalah infak li ghairillah. Itu sarof. Itu apa? Sarof berlebih-lebihan. Itu dilarang. Menginfakkan hartanya di jalan selain jalan Allah. Ya, berarti maksiat kepada Allah. Atau yang semisalnya, yang tidak diridhoi oleh Allah. Nah, ketika harta dimasukkan ke situ, itu sarof israf. Berlebih-lebihan itu dilarang. Naam. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Hendaknya kita naam, senantiasa dalam hidup ini betul-betul pas dengan tatanan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pas dengan tatanan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita diperintah untuk ini tunduk lakukan, dilarang itu tunduk meninggalkan, seperti itu. Dan diajari kita oleh para ulama dalam menghadapi dan menerima perintah yang datang dari Allah dan Rasulnya, dan menyikapi larangan Allah dan Rasulnya. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, kalau kalian itu mendengar perintah Allah dan Rasulnya akan sesuatu, diperintah untuk ini, diperintah untuk itu, yang datang perintah itu dari Allah dan Rasulnya, pertama kali yang ada di benak kalian adalah mengimani, meyakini perintah itu, kemudian dijalankan. Gak usah tanya pahalanya berapa, nanti itu wajib apa sunnah atau bagaimana, nanti. Paling pertama dan utama, kata beliau, yakini dulu kebenaran itu, terus diamalkan. Nah, seperti itu juga ketika kalian mendengar larangan dari Allah dan Rasulnya, dilarang untuk berbuat demikian, dilarang untuk berucap demikian, dilarang oleh Allah dan Rasulnya, pertama kali yang kalian lakukan mengimani benarnya larangan tersebut, meyakini itu hak, kemudian ditinggalkan. Jangan tanya dosanya apa, dosa besar apa dosa kecil, nanti itu belakangan. Yang penting tinggalkan dulu ketika ada larangan. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Diriwayatkan oleh Imam Hakim dan disahihkan oleh beliau dan juga Ibnu Mardawih dan Baihaqi juga meriwayatkan dalam Syu'abul Iman dari Ibnu Umar, kata beliau, uhdiya li rajulin min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ra'sa syah faqala inna akhi fulanan wa iyalahu ahwaju ila hadha minna faba'atha bihi ilaihim falam yazal yab'athu bihi wahidan ila akhar hatta tadawalaha na'am ahlu sab'ati abiyat hatta roja'at ilal awwal fanazalat wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Kata Ibnu Umar, ada salah seorang sahabat Nabi dikasih hadiah. Dikasih hadiah kepala kambing. Kepala kambing. Kata sahabat Nabi ini yang dikasih hadiah kepala kambing itu, sesungguhnya saudaraku fulan itu dan keluarganya lebih butuh, lebih memerlukan daripada aku. Kalau bahasa kita afwan ya, afwan, fulan-fulan itu lebih butuh daripada ana. Afdol, antum kasihkan ke Liu. Nah, dikirim ke fulan tadi itu. Nah, fulan tadi juga demikian. Afwan, itu lebih butuh daripada ana. Terus fulan itu juga demikian. Afwan. Muter itu sampai 7 rumah. Kembali ke awal. Nah, turun ayat ini. Mereka lebih mengutamakan orang lain ketimbang diri mereka sendiri, walaupun mereka butuh. Wadah ya kawan. Barakallahu fikum. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Naam. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan ayat tadi, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah, yakni hajah. Maksudnya mereka mendahulukan orang lain dibanding dengan diri mereka sendiri walaupun mereka ini butuh. Naam. Yuqaddimunal mahawija ala hajati anfusihim, lebih mendahulukan dan mengedepankan orang lain yang membutuhkan ketimbang diri mereka sekalipun mereka ini butuh. Wa yabda'una binnas qablahum, dan lebih mendahulukan orang lain fi hali ihtiyajihim ila dzalik, di kondisi mereka butuh itu. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, seseorang membantu saudaranya, seseorang menginfakkan hartanya ke saudaranya misalnya ini, semakin butuh saudara kita untuk mendapatkan infak itu, semakin butuh saudara kita untuk mendapatkan pertolongan dari kita, semakin besar pahalanya. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Waqad sabata fi sahih. Waqad sabata fi sahih an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala afdalus shadaqah juhdul muqil. seutama-utama sedekah itu adalah juhdul muqil, di mana dia butuh, ya kan, dia betul-betul berikan ke saudara-saudaranya. Kondisi dia butuh, kondisi dia membutuhkan sekali, tapi dia tetap lebih mengedepankan saudaranya. Itu seutama-utama sedekah. Wa hadzal maqam, kata para ulama, a'la min halil ladzina wasafahu Allah biqaulihi, wasafa Allah biqaulihi wa yut'imuna at'ama ala hubbihi. Naam. Ini lebih tinggi posisinya daripada apa yang Allah sifatkan di Al-Qur'an, mereka ini yut'imuna at'ama, memberikan makanan, ala hubbihi, dari apa yang mereka sukai, di nyumbang orang lain, memberikan makan orang lain, lebih tinggi yang tadi, yang juhdul mukil tersebut. Nah, kenapa demikian? Coba direnungkan ya. Seutama-utama sedekah adalah juhdul mukil. Ketika dia butuh barang itu atau harta itu atau sesuatu itu, dia butuh sekali, tapi lebih ngedepankan kebutuhan orang lain dibanding dengan ayat ini, kata para ulama. Mereka memberikan makan ke orang lain, nah, apa yang dia cintai diberikan. Dari sisi mana? Nah, mereka yang bersedekah ini, nah, mereka cinta apa yang dia sedekahi, tapi belum tentu butuh dia. Ada sesuatu yang dia cinta, sesuatu itu, tapi dia gak membutuhkan. Dikasihkan. Kalau yang tadi itu enggak, dia butuh barang itu, dia butuh sesuatu itu, dia butuh sekali. Ya cinta ya butuh tentunya. Nah, cuman lebih ngedepankan kebutuhan orang lain. Ini yang terjadi pada sahabat Anshar. Gak pakai hitung-hitungan. Gak pakai hitung-hitungan. Naam. Ikhwati fi din rahimani wa rahimakumullah, kecuali minta kepada Allah. Nah. Sementara mereka yang juhdul mukil tersebut, mereka lebih mengedepankan saudara mereka. Naam. Walaupun mereka sendiri butuh sekali. Naam. Wadih. Disebutkan oleh sebagian ulama, misalnya ada saudara kita pinjam dan memang betul-betul butuh akan pinjaman itu, uang misalnya kita punya, kita memberikan pinjaman itu kepada saudara kita yang butuh, ya, itu pahalanya separuh sedekah. Itu pahalanya apa? Pahalanya separuh sedekah. Dan Rasul sebutkan dalam riwayat Imam Ahmad dalam sahihnya dan disahihkan oleh Syekh Albani, Rasul menyebutkan inna salafa yajri majra syatri sedekah. Ini meminjami loh, bukan memberi. Meminjami saudara kita yang butuh pinjaman, di kita pinjami dia, itu pahalanya separuh pahala sedekah. Rasul sebutkan sesungguhnya as-salaf, maksudnya salaf, peminjaman, meminjamkan orang ke saudara kita pinjaman, itu yajri majra syatril sedekah, seperti separuh sedekah pahalanya. Nah, makanya kita ini sekarang bagaimana caranya agar langkah-langkah kita semua ini bermanfaat dan baik dan mendatangkan pahala. Jangan kita afwan meremehkan atau melalaikan sesuatu yang di mata kita itu kecil dari kebaikan. Jangan. Nah, muliakan, hargai dan junjung tinggi nilai kebaikan tersebut walaupun di mata kita kecil. Ikhlaskan karena Allah ketika kita mengamalkannya. Sebagai tabungan pahala kita kelak di akhirat. Imatutul adzani thoriq, menyingkirkan duri gangguan dari jalan, kemudian bermuka manis kepada orang lain, sedekah, sebarkan salam, itu kan hal-hal yang ringan. Ringan dilakukan. Dan sedekah apa yang dia miliki disedekahkan. Bahkan para ulama salaf itu kalau ada saudaranya mau safar, mau pergi, dikasih sangu. Apa yang dia miliki, zat, apa saja yang dia dapat miliki, dikasihkan. Sampai seperti itu. Itu. Memberi air minum, itu jangan diremehkan. Sah pahalanya. Nah, kalaulah kita upaya dalam hidup ini benar-benar memanfaatkan hidup ini dengan segala yang bermanfaat, mulia dia. Artinya gak ada kesempatan lah untuk mikirkan macam-macam yang aneh-aneh di luar sana. Gak ada waktu untuk itu. Sudah penuh dengan hal-hal yang kita manage, yang kita program dari kebaikan-kebaikan yang ada. Ngapain ada sesuatu yang ruwet dan nyerimpeti kita urus, kita tanggapi, enggak usah. Biarkan mereka yang hobinya mencaci maki saudaranya, biarkan. Mungkin mereka kebanyakan pahala. Yang hobinya menjatuhkan saudaranya, biarkan mereka. Yang dirasati enggak mau. Ya sudah. Biarkan. Kita sibuk dengan hal-hal yang bermanfaat. Nikmat ikhwan. Makanya kata Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Fawaid, kata beliau, a'zamur ribah fid dunya an tushghila nafsaka kulla waqtin bima huwa awla biha wa anfa' laha fi ma'adiha. Kata beliau, a'zamur ribah, laba, ribah, robah itu laba. Kalau orang dagang ya, dia kulak misalnya kelapa. Buah kelapa itu kulak 10 biji, kelapa itu misalnya 100 ribu. Dijual ke orang lain 120 ribu. Robahnya, ribahnya itu 20 ribu. Dapat laba 20 ribu. Kan ya, gula apalagi mobil beli 100 juta, jual 110, labanya 10 juta. Nah, kata beliau, robah, laba yang paling besar di dunia adalah engkau sibuk di sepanjang waktu dengan sesuatu yang lebih utama dan lebih manfaat bagi akhiratmu. Itu robah paling azam, laba paling besar. Kau sibukkan hidup ini dengan sesuatu yang lebih utama dan lebih bermanfaat untuk akhiratmu. Makanya kata Rasul sallallahu alaihi dalam hadits yang dihasankan oleh sebagian ulama, sebagian pula hadits ini lemah tapi maknanya sahih. Al-gayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang dana nafsahu. Orang yang selalu muhasabah. Hidup itu dia introspeksi diri. Terus apa yang kurang, apa yang salah, apa yang tidak benar, apa yang keliru, tobat kepada Allah, istighfar kepada Allah untuk mencari bagaimana supaya benar, supaya lurus, supaya pas. Seperti itu. Terus hidupnya demikian. Yang memang benar, sahih, sunnah, syar'i dipertahankan dan istiqomah di atasnya. Itu orang yang cerdas, kata Rasul. Dan dia beramal untuk akhirat kelak setelah kematian. Itu cerdas. Al-Qayyis man dhanna su'a wa amila lima badal maut. Nah, wal-ajis, orang yang lemah, yang tidak cerdas. Nah, mereka yang tamanna 'ala Allah al-amani. Nah, mereka itu berangan-angan tok hidupnya. Nantilah kalau sudah anak tobat kepada Allah. Nanti kalau sudah ini anak tak ibadah. Nanti kalau sudah ini anak tak gini. Anak kalau sudah kaya nanti begini. Itu berangan-angan. Nah, inginnya itu auqamaqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya lagi jadikan hidup kita ini betul-betul bermanfaat. Jangan sekali-kali kita meremehkan perbuatan baik. Nah, ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, di antaranya bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Muslim, sunnah yang hampir-hampir istilahnya ditinggalkan oleh kaum muslimin, adalah nasihat Rasul kepada Abu Dzar. Ya Abu Dzar, idza tabakhta maraqatan faktsir ma'aha wa ta'ahad jironaka. Wahai Abu Dzar, kalau kau membuat masakan, perbanyak kuahnya dan bagikan ke tetangganya, tetangga kamu. Itu bagian dari amalan bir, bagian dari perbuatan baik, yaitu membagi-bagi makanan ke tetangga. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, tetangga punya hak atas kita, berarti kewajiban kita atas tetangga kita. Ketika tetangga kita itu muslim dan masih kerabat, masih ada hubungan rahim family, dia punya 3 hak. Berarti kewajiban kita kepada mereka 3 hak. Yang pertama, hak karena kerabatnya. Lebih utama dan lebih pertama untuk kita berbuat baik dengannya. Yang kedua, karena muslimnya. Yang ketiga, karena tetangganya. Ketika tetangga kita itu muslim, tidak ada hubungan kerabat dengan kita, punya 2 hak. Berarti kewajiban kita untuk berbuat baik kepada tetangga itu. 1, karena muslimnya. 2, karena tetangganya. Ketika tetangga kita non-muslim, punya 1 hak. Berarti kewajiban kita ada 1, yaitu berbuat baik kepada mereka karena tetangganya. Karena tetangganya, siapa tahu seiring dengan waktu, dengan sikap-sikap kita yang baik, terus dideketi, karena tetangga dinasihati, didakwai, masuk Islam, besar pahalanya. Nah, ini bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya juga perlu kita ketahui dalam silsilah sahih, Abu Dzar Syaibani mensahihkan hadits ini. Dari antara wasiat-wasiat Nabi, kata Abu Dzar, "Ausani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an uhibbal masakina wa adnu minhum." Rasulullah mewasiatkan kepada aku. Rasulullah mau berwasiat kepada aku agar aku mencintai orang-orang miskin dan mendekat ke mereka. Mencintai orang miskin dan mendekat kepada mereka, orang-orang miskin. Bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Naam. Perlu diketahui bahwa tadi disebut ke dalam khutbah Jumat, Rasul menyebutkan afdhalul a'mal an tudkhila ala akhikal mu'min sururan au taqdi anhu dainan au tut'imahu khubzan. Dalam Sahih Al-Jami, Rasul menyebutkan seutama-utama amalan itu ialah engkau memasukkan rasa senang dan bahagia kepada saudara engkau, atau kau ringankan hutang dia ketika dia punya hutang. Nah, atau kau beri dia hubus, kau kasih makan dia hubus. Kata para ulama, hubus ini karena memang di zaman Rasul itu roti makan dia di antara makan-makanan intinya. Wa illa bukan menghalangi dan bukan berarti tidak boleh selain roti, enggak. Apa makanan yang memang di situ di ada, maka ya diberikan itu. Nah, itu semua ya ikhwan barakallahu fikum dalam rangka ta'asiyan lin nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam rangka mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam bagaimana Rasul bermuamalah, bagaimana Rasul na'am menyikapi dan berbuat terhadap para sahabatnya. Itu kita contoh. Oleh karena itu dalam kata Imam Syafi'i rahimahullah di Tahdzib Hilyatul Auliya, kata Imam Syafi'i rahimahullah, idza wajadtum li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sunnatan fattabi'uha wa la taltafitu ila qawli ahadin. Kalau engkau mendapati sunnah Rasul, ya, ikuti. Jangan kau menoleh ucapan orang lain, siapapun orangnya. Kau dapati, kalian dapati, kita dapati sunnah Rasul ini sunnah sahih, ikuti. La taltafitu, jangan kau menoleh pendapatnya orang lain, siapapun dia orangnya. Kita bayangkan ikhwan, kalau kita hidup dalam sehari ini, coba kita renungkan. Naam. Kita renungkan hidup ini 24 jam sehari semalam. Kalau kita mau membahas, taruhlah kita bangun jam 3 malam seumpama qiyamul lail. Karena seutama-utama sholat setelah fardu itu qiyamul lail. Di situ ada witir, di situ ada hadis lain, inna fil laili, kata Rasul, naam, inna fil laili la naam. Sesungguhnya di tiap malam itu ada doa yang mustajab. Naam. Yang tidaklah la yuafiquha rajulun muslim yas'alullah min khair dunya wal akhirah illa a'tahu iyyah wa dhalika kullu lailatin. Inna fi laili la da'watan mustajab. Sesungguhnya di waktu malam itu ada dakwah, ada doa yang mustajab. Ada doa yang tidaklah seorang muslim mencocoki, menepati waktu itu dia mohon kepada Allah tentang kebaikan dunia dan akhiratnya, melainkan Allah akan kabulkan di waktu itu. Dan itu tiap malam. Dan Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam yang terakhir untuk mengabulkan hambanya yang minta. Bangun, doa, bangun tidur, wudu, ya mulai witir. Dan di waktu itu sebelum subuh, berarti kan waktu sahur. Di waktu-waktu sahur itu adalah waktu yang paling afdol istighfar kepada Allah. Coba, di antara ciri dari ciri orang mukmin yang Allah pilih dari hambanya yang mukmin adalah istighfar di waktu sahur. Wabil ashari hum yastaghfirun, di waktu sahur mereka istighfar kepada Allah. Sehingga ketika Syekh Abdul Bukhari hafidzullah ditanya, mana yang lebih afdol di waktu sahur itu, baca Al-Qur'an atau istighfar? Kata beliau, baca Al-Qur'an jelas keutamaannya, wa'abdeh, pahalanya jelas, semua jelas. Tapi ketika waktu sahur, kata beliau, yang afdol adalah istighfar kepada Allah. Kenapa? Karena Allah berfirman, wabil asharihum yastaghfirun. Sudah nunggu sampai azan subuh. Azan subuh, sholat dua rakaat qobliyah. Qobliyah subuh, qobliyah fajr, sholat dua rakaat itu sebelum subuh itu, sebelum sholat subuh, itu kata Rasulullah, khairum minat dunya wa ma fiha, lebih baik dari dunia dan seisinya. Setelah itu sholat subuh. Sholat subuh ini sholat yang paling enggan dan paling malas orang-orang munafik. Itu subuh dan isya. Padahal kata Rasulullah, seandainya mereka tahu pahala yang ada pada sholat subuh berjamaah dan isya berjamaah, la atau walau kanu habuan, mereka orang munafik akan datang walaupun merangkak dari rumahnya. Dikarenakan besar pahalanya sholat subuh dan isya berjamaah. Coba nih runtutan ya kegiatan, mulai bangun tidur, nah sampai sholat subuh. Setelah itu, dan di hadits lain Rasul sebutkan, man shalla bardain dakhalal jannah, barang siapa yang sholat dua waktu dingin yaitu subuh dan asar, masuk surga. Berjamaah di masjid untuk laki-laki, sholat subuh, zikir setelah sholat, kemudian zikir pagi. Nah, mau sholat syuruk, fadol. Nah, ke rumah, ketemu keluarga misalnya, mau cari ma'isyah misalnya, kerja, ikhlaskan karena Allah. Bahwa aku mencari ma'isyah ini ikhlas karena Allah, dan tunduk kepada Allah untuk menafkahi anak istri, agar bernilai pahala. Udah, ketika dia mau bekerja, dia mau sambil zikir, nah, murojaah dan yang lainnya terus. Apa yang bermanfaat dikerjakan sampai dia pulang. Zuhur, sholat zuhur berjamaah. Setelah itu lanjut lagi sampai asar, fadhol. Pulang, fadhol. Sesuai dengan dawam, dawamnya antum. Anggap asar, pulang. Zuhur selesai sholat, makan apa. Kemudian pulang asar, siap-siap untuk taklim setelah maghrib dan isya. Baca Al-Quran, di situ zikir itu apa, bercengkrama dengan anak istri dan sebagainya, sampai malam tidur lagi. Tidak ada waktu dan kesempatan untuk mikirkan orang-orang yang teriak-teriak itu. Tidak ada waktu. Tidak ada kesempatan untuk mikirkan mereka yang teriak-teriak di audio-audio yang nyebar-nyebar itu. Semakin banyak sunnah yang kita kerjakan, semakin sempit pintu bid'ah yang akan masuk. Semakin banyak ketaatan kepada Allah yang kita kerjakan, semakin sempit pintu maksiat yang akan masuk ke kita. Kalau mau robah, laba yang paling besar ya ini, mempergunakan setiap waktu kita itu untuk hal yang lebih utama dan lebih manfaat untuk akhirat kelak. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, perlu diketahui na'am, bahwa Rasul menyebutkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Tabrani dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa beliau bersabda, "Man nafasa an akhihi kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabil akhirah. Wallahu fi aunil abdi ma kanal abdu fi auni akhihi." Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini bagi kita sangat-sangat penting untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita ini sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, ikhlasan karena Allah. Rasul sebutkan, "Man nafasa an mu'minin kurbatan." Barang siapa yang berusaha untuk menghilangkan kesedihan, kesulitan, kesempitan saudaranya, walaupun itu ringan, nah, maka Allah akan mudahkan dan akan ringankan dan akan berikan kebaikan nanti kesulitan-kesulitan yang ada di akhirat. Coba kita renungkan. Kita renungkan pelan-pelan, difikirkan. Ketika kita ikhlas karena Allah tentunya, memberikan solusi, jalan keluar atas kesulitan dan kesempitan dan kesedihan saudara kita, solusi yang baik dan syar'i tentunya, ikhlas karena Allah, maka Allah akan memberikan kepada kita di akhir kiamat itu kemudahan dan kebaikan dari kesulitan yang menimpa kita di akhir kiamat, di hari kiamat nanti. Artinya apa? Gak ada bandingannya. Pemberian Allah jauh lebih mulia dan lebih besar dari apa yang kita kerjakan di dunia ini. Ringan, namun pahalanya, balasan dari Allah itu sebaik-baik balasan. Coba antum bayangkan, oleh Allah dimudahkan, oleh Allah dilonggarkan, oleh Allah diringankan, oleh Allah diberi kebaikan dari kesusahan, kesempitan, kesedihan di akhirat kelak, diberi jalan keluar oleh Allah. Jelas itu lebih besar kondisinya dan keadaannya. Cuman kan masalahnya kita ini kadang-kadang harus menyadari diri kita bahwa muncul malas, muncul penyakit, pelit, muncul penyakit-penyakit yang lain, yang dengan itu dia enggan membantu saudaranya, meringankan beban saudaranya. Ini masalah tersendiri yang harus kita pecahkan, yang menimpa diri kita masing-masing. Dengan cara apa? Dengan cara dana nafsahu. Dengan cara apa? Dengan cara introspeksi diri, muhasabah. Tadi disebutkan di khutbah 6 bahwa hasibu qoblan tuhasabu, kalian koreksi diri kalian sebelum nanti dihisap oleh Allah di hari kiamat. Al-yaum, kalau tadi ucapan Umar bin Khattab, ini ucapan Ali bin Abi Thalib. Al-yaum yaumul amal bila hisab, wal-ghad yaumul hisab bila amal. Hari ini, kata Ali bin Abi Thalib, itu hari-hari kita beramal. Hidup ini ayo kita beramal gitu loh. Belum saatnya perhitungan amal, belum. Nanti di hari kiamat itu hari perhitungan amal, sudah enggak ada amalan lagi. Sekarang. Makanya dalam Sahih Bukhari Rasulullah menyebutkan kepada Ibnu Umar, pernah suatu ketika Rasulullah memegang pundak Ibnu Umar dengan menyatakan, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abirus sabil." Kau hidup wahai Ibnu Umar di dunia ini, ka'annaka gharibun aw abirus sabil, seakan-akan engkau orang asing. Orang asing yang tentunya rindu pulang ke negerinya. Aw abirus sabil, atau kau sekedar lewat hidup ini. Sekedar lewat. Ketika beliau mendengar demikian, langsung beliau menyatakan, "Wa idza asbahta fala tantadiril masa, wa idza amsayta fala tantadiris sabah, khudh min sihatika limaradika wa min hayatika limautika." Kata beliau menasihatkan kepada kita semua, kalau kau di waktu pagi punya keinginan baik, jangan ditunda sorenya. Jangan. Keinginan pagi untuk berbuat baik itu kau lakukan di waktu pagi itu, jangan kau nunggu sore. Dan ketika kamu di waktu sore ada program baik, jangan kau tunggu pagi besoknya. Cepat kau manfaatkan selama sehatmu itu ada. Selama kau sehat, kau manfaatkan untuk beramal baik dan beramal soleh dan hal-hal yang mulia sebelum kamu sakit. Dan cepat kau manfaatkan hidupmu untuk beramal soleh, untuk berbuat baik sebelum kamu meninggal dunia, sebelum mati. Itu bimbingan nabawi, bimbingan Rasulullah SAW, dan itu bimbingan sahabat Nabi. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Naam. Ada hal yang juga perlu bagi kita untuk kehidupan kita sehari-hari ini. Naam. Agar kita betul-betul mengamalkan hal-hal yang bermanfaat. Di hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani dengan sanad yang hasan yang diriwayatkan Abu Dawud dan juga At-Tahawi dan juga Baihaqi dalam Syu'abul Iman, dalam Syu'abul Iman, yaitu di antara apa yang Rasul sebutkan adalah antaruddas salam. Nah, engkau menjawab salam orang yang mengucapkan salam kita kepada kita. Sebagian ulama menyatakan mendahului itu sunnah, menjawabnya wajib. Salam itu, assalamualaikum. Dan afsus salam, menebarkan salam itu salah satu dari amalan yang akan menjadi penyebab saling mencintai karena Allah. Nah, wa tahdid dhalla wa tu'inul malhuf. Naam. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Dan engkau juga menunjukkan jalan orang yang tersesat. Ringan kan? Apalagi ahlul bilad. Yang asli sini misalnya, "Mas, di mana tempat Cilacap kota ya?" "Oh, sana." Dia sudah muter-muter berjam-jam di situ. Itu juga. Itu sudah berapa pahalanya? Naam. Yang kedua, yang berikutnya kata Rasulullah, "Wa tu'inul malhuf." Yang pertama tadi menunjukkan jalan orang yang tersesat, dan yang kedua yaitu kau bantu orang yang malhuf. Siapa malhuf itu? Malhuf adalah orang yang kebingungan dalam menghadapi urusan. Dia dalam menghadapi masalah bingung. Mutahayyir fi amrihi, atau orang yang dizolimi. Al-mazlum, mazlum yang dizolimi, yang menginginkan supaya haknya dikembalikan. Nah, itu ketika menolong orang demikian itu pahalanya besar. Coba antum, kan gak butuh modal. Dana gak butuh. Tenaga gak butuh. Apanya tenaga apa wong cuman memberikan solusi. Oh, kanan pak, setelah itu ada lampu merah kiri, setelah kiri lampu merah pertama kanan, sebelah kanan jalan, itulah tempatnya. Tunjukkan gitu aja, apanya yang berat. Atau orang yang kebingungan dalam menghadapi masalah dikasih solusi, apanya yang berat. Atau orang yang terzolimi, hak yang diambil orang lain, dizolimi, difasilitasi, ditengahi. Jangan ya akhi, dosa zolim itu berat. Oh ya, iya. Infadlik, itu haknya saudara antum, antum kembalikan. Jangan kau zolimi. Karena doa orang yang terzolimi itu tidak ada hijab antara dia dengan Allah. Oh gitu ya, iya. Dan Allah menyatakan kan dalam hadits kursi. Oh gimana akhi? Inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu muharraman bainakum fala tadzalamu. Kata Allah. Oh gitu ya, iya. Apa maknanya akhi? Maknanya aku, kata Allah, mengharamkan zolim atas diriku dan aku jadikan kezoliman itu haram di antara kalian. Jangan kalian saling mendolimi. Oh ya, jazakallah khair. Dikembalikan haknya. Sudah berapa pahalanya? Nah, sesungguhnya ya ikhwan, kalau kita mau nyari banyak, banyak yang bermanfaat, banyak yang mendatangkan pahala. Itu mungkin yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya wal afu minkum. Kita akhiri majelis ini. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.